Wah, ini keresahan hati. Bagaimana dengan sikap istri yang dia memiliki jadwal mengajar anak-anak di ma'had? Sementara itu terkadang dia berangkat dalam keadaan pekerjaan rumah tangga belum beres. Kemudian dia pulang dari ma'had dalam keadaan sudah kecapean. Belum lagi ditambah dengan mengurus anak-anak, bahkan seringnya hak suami gak terpenuhi. Padahal apa yang terjadi, padahal apa yang menjadi hak istri telah berusaha ditunaikan oleh sang suami. Dengan kata lain, bahwa sang suami bukan orang yang acuh terhadap pekerjaan istri. Mohon nasihatnya. Masya Allah. Ini namanya keresahan. Mohon dipertimbangkan. Mohon dipertimbangkan ya kan. Kalau betul apa yang disampaikan oleh dirinya. Tapi sungguhnya insya Allah kalau diatur sedemikian rupa ya kan, bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Caranya yang pertama, sebagai seorang laki-laki yang tahu bagaimana seorang istri yang sedemikian rupa dibutuhkan tenaganya untuk mengajar anak-anak dakwah di tempat yang tepat, barakallahu, ya tahun sama istrinya, sudah ngerti istrinya apa namanya ngajar di ma'had, ngajari anak-anak, kamunya neka-neko. Suruh nyapu gak mau nyapu, bantu anak gak mau bantu anak. Sekarang semuanya istri semua yang mengerjakan. Kamunya santai di rumah, lunggu-lunggu, laya-laya. Sarapan ya, Dek. Tehnya mana, kopinya? Gitu. Lah itu wanita subhanallah, dia harus pontang-panting sana, nyiapkan sarapannya antum, nyiapkan tehnya antum, kopinya antum. Wah, anaknya juga belum pada mandi dan segala macam. Rumahnya masih kotor, cucian juga masih banyak. Antumnya santai aja, sarapan ide, Allah musta'an. Ya pantas tidak bakal beres pekerjaan rumahnya. Tidak bakal beres. Begitu yang begitu istrinya sampai di ma'had mengajari anak-anak, kamunya juga longgar, tidak segera membereskan pekerjaan tadi. Nunggu nanti dia datang. Datang capek, akhirnya enggak dikerjakan lagi pekerjaan rumahnya, itu terbengkalai semuanya. Udah capek, ya ujung-ujungnya hak suami enggak dikasih. Barakallahu fiik. Intinya ta'awun. Yang namanya dakwah itu butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan, pengorbanan pikiran, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan fisik, korban perasaan, korban psikologi, ya, Pak. Segala sesuatunya. Barakallahu fiik. Jangan dikira. Barakallahu fiik. Itu baru ngurus istri yang lagi ngajar di ma'had anak-anak ya. Belum mengurus yang lebih daripada itu. Barakallahu fiik. Luar biasa. Jangan dikira sebagian ustaz yang kemudian keluar kota begitu untuk dakwah, untuk ada ijtima penting atau rapat penting segala macam, enggak punya beban. Oh, beban psikologinya gede itu. Assalamualaikum. Mau pergi, aduh, yang rumahnya macam-macam ini. Anaknya masih sakit, Mas, gimana ini? Yang si kecil juga begitu. Yang ini kalau taklim harus diantar sama abinya, gimana? Yang ini ya enggak nyebutkan problem dia pribadi sih. Nah, padahal ya dia juga banyak ngomong. Nah, akunya mana? Itu. Allah musta'an. Tapi dia berusaha untuk menenangkan keluarganya, menenangkan apa nama anak istri, di setting, diatur sedemikian rupa supaya bagus sehingga dia bisa berangkat untuk kepentingan dakwah ilallah. Barakallahu fiik. Lagi di tempat dakwah, ring telepon lagi. Ya, laporan anaknya nangis, laporan anaknya sakit, laporan gimana ini berasnya habis, mau beli di mana dan segala macamnya. Beban psikologi, butuh pengorbanan. Itu semua tinggal diatur saja. Intinya disampaikan kepada yang berkompeten, dipertimbangkan insya Allah ta'ala. Di sisi yang lain, antum juga harus ta'awun dengan keluarga. Urusan rumah tangga dikerjakan sama-sama, dibereskan sama-sama, diupayakan bersama-sama. Sebelum berangkat menuju ke ma'had, semua sudah beres bersama-sama. Sudah. Dianya ngajar, anak-anak juga ikut taklim dan segala macamnya. Bapaknya nyari ma'isyah, semuanya beres. Nah gitu ya. Begitu dia pulang dan segala macam, istri juga begitu harus memiliki semangat azam yang sangat kuat untuk mengurusi suaminya secapek apapun. insya Allah. Yang awalnya berat jadi ringan, yang awalnya melelahkan jadi menyenangkan. Barakallahu fikum. Insya Allah Taala butuh pengorbanan, butuh pengorbanan. Tapi sambil diperhatikan, dipertimbangkan insya Allah. Apa hukum talak pada saat haid? Apa hukum talak tiga dalam satu ucapan? Masya Allah. Pertanyaannya ini khilaf panjang di kalangan para ulama semua, ya. Talak ketika haid, talak ketika istri lagi haid, itu disebut dengan talakun bid'i, talak bid'ah. Sebab tidak sesuai dengan bimbingan Rasul terkait dengan masalah talak. Talak yang sunnah ialah ayu talliqa zaujatahu fi tuhrin la yujami'uha fihi. Talak yang sunnah itu dia menceraikan istrinya pada masa suci yang ketika itu belum dia kumpuli. Paham ya? Kalau pada dia kumpuli, tunggu sampai dia haid dulu. Begitu haid, suci, belum kamu kumpuli, baru kamu talak. Kamu saya cerai. Ya gimana lagi marah Ustaz? Nah itulah, Islam itu mengatur talaknya itu dengan talak baik-baik. Tasrih bihsan. Dinikahi baik-baik, dilepas juga baik-baik. Dengan pertimbangan yang sangat matang. Kamu saya cerai. Disebut dengan talak bid'ah. Hukum talak tiga dalam satu ucapan. Dia mengatakan, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Satu macam atau kamu saya cerai tiga kali. Apakah dihukumi talak tiga atau talak satu? Itu khilaf panjang di kalangan para ulama. Khilaf panjang, ada yang mengatakan jatuh talak tiga, ada yang mengatakan jatuh talak satu. Barakallahu fikum. Saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan itu jatuh talak satu. Wallahu ta'ala shawab. Itu yang terjadi pada zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, jika ada ustadz salafi mulai menyimpang dalam tanda kutip, kemudian ada ikhwan-ikhwan yang membicarakan penyimpangan tersebut, apakah ini termasuk ghibah? Kalau diperbincangkan dalam rangka tafakuhan atau tafakuhan ya, dibikin buah-buahan dalam pembicaraan. Pemanis majelis, ah, Ustaz pulang ya, ini. Adalah ya juz, tidak boleh ya akhi. Saya paham ya. Daripada begitu, mending kamu nasihati dia. Datang langsung Ustaz pulang, face to face, empat mata. Nasihati afan Ustaz. Saya kok mendengar antum begini Ustaz. Saya kok dengar antum kok diundang muhadharah di sebuah tempat. Kok linknya sururi Ustaz yang mengundangnya. Itakillah Ustaz. Apa betul seperti itu? Masih hati. Barakallah. Afan Ustaz, kok saya pernah dengar antum kok memberikan taklim, memberikan ceramah di mahatnya Hizbiyin, mahatnya sururiin, turatiin. Apa demikian Ustaz? Sampaikan langsung. Barakallah itu. Daripada dibikin buah-buahan dalam pembicaraan kamu. Salam ayat Yus. Langsung. Barakallahu fikum. Saya paham ya, kawan ya? Naam. Yang perlu dipahami itu kaidah ya. Sangat penting yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. Beliau mengatakan innal rajula, afwan. Beliau mengatakan man adhara syai'an min bid'atihi falyahdharhu. Barang siapa yang memunculkan sedikit saja dari pemikiran bid'ahnya, waspadai dia. Fa innal ladzi akhfa akthar mimma ladzi adhhar. Sebab yang dia sembunyikan itu lebih banyak dari apa yang dia tampilkan. Paham ya? Seseorang yang sudah mulai aneh-aneh ini, ustaz yang dikatakan salafi tadi itu sudah mulai aneh-aneh ini, pemahamannya sudah mulai terbalik-balik, tahun dakwahnya sudah mulai pergaulan bebas dan segala macamnya, waspadai. Kata-kata waspadai bukan ditahzir, diwaspadai. Sudah ada perkara-perkara menyimpang yang harus diwaspadai para ustaz satu ini. Kata Al-Barbahari, yang dia sembunyikan itu lebih banyak daripada penyimpangannya, daripada yang dia tampilkan. Itu kalau dia tidak segera bertaubat. Bid'ah itu munculnya kali pertama sedikit, kecil, kecil, kecil, gede, gede, gede, gede, biar. Hebat. Khawarij sampai pada tingkat sekarang ini. Antum kira apa asal muasalnya? Zikir, benar sampai ya. Itu disebutkan oleh Syekhul Imam dalam bukunya Bidayah dan Inhiraf wa Nihayatuh. Bidayatu inhirafil khawarij zikir. Pada zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda di Masjid Bani Hanifah kumpul bawa apa namanya kerikil tasbih. Ada yang memimpin sabihu mi'ah tasbih 100. Subhanallah dikilir itu apa namanya? Bijinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Awalnya itu ketika ditegur dia mengatakan ya Abdul Rahman ma nuridu ilal khair, kami kepengin kebaikan saja. Itu awalnya ya Ikhwan. Ujungnya mengkafirkan penguasa, mengkafirkan rakyat, menumpahkan darah penguasa, menumpahkan darah kaum muslimin, pemberontakan dan segala macamnya, jihad, pengeboman dan segala macamnya. Hati-hati antum. Jadi paham ya? Ini pun juga harus diwaspadai oleh para dai. Bukan semata-mata para mad'u. Para dai-dai kita pun juga harus waspada. Ada seseorang kok aneh-aneh gitu ya. Jebolan luar negeri kok kedekatannya kepada sururiyin, turafiyin. Kok tidak ada kedekatan kepada salafiyin, ahli sunnati wal jamaah. Muamalannya kok sama mereka, ta'awunnya kok sama mereka. Siapa dia gerangan? Ambil kaidah yang disebutkan al-Imam al-Auza'i rahimahullah. Man yakhfa 'alaina bid'atuhu. Man yakhfa 'alaina bid'atuhu la yakhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersamarkan bid'ahnya atas kita, tidak mungkin tersamarkan ulfahnya atas kita. Ulfah kecondongan hatinya. Siapa ya Ustaz pulang dia? Hizbi ora sunni. Enggak pernah kenal, tapi kok jebulan luar negeri. Ini siapa? Sunni atau kasalafi? Lihat, aina ulfatuhu. Kemana kecondongan hatinya? Loh, gabungnya kok kepada turafiyin, sururiyin, ling-ling mereka dan segala macamnya. Kecintaannya, kecondongan dan segala macam pada mereka semua. Kelas. Al-ulfah pada mereka. Ini syai'un min bid'atihi. Sedikit dari bid'ahnya dia. Atau enggak bisa mengatakan dia hizbi, dia sururi, mungkin belum bisa. Tapi yang terpenting tadi Al-Imam Al-Barbahari mengatakan man adhara syai'an min bid'atihi falyahdhar. Langsung kamu waspadai. Orang satu ini ada sesuatu padanya. Sudah, itu waspada namanya. Dalam kondisi yang demikian ya dai, tidak mungkin bagi antum untuk mau diajak dakwah bareng sama dia atau ta'awun dakwah sama dia atau musyarakah muhadharah bareng-bareng sama dia atau mengajar di tempatnya dia atau yang semisalnya. Kok sudah ngerti ulfatuhu, kecondongan hatinya kepada haula, sudah ngerti punya sesuatu bid'ah yang harus kamu waspadai, lah kok kemudian diajak ta'awun dakwah? Lah kok diajak sebagai kontak person muhadharahnya dan segala macamnya dan segala macamnya? Ini awal mula penyimpangan para kelas. Waspadai dulu. Satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada antum, banyak hal yang harus sampaikan ya Evan, para kelas itu. Sebagian pihak ketika kita mengatakan ihdharhu ya akhi waspada dari dia. Dia kecenderungannya ke sana, kecenderungannya ke sana, ta'awunnya pada mereka dan segala macam, waspadai. Emang dia hizbi apa? Saya masih meyakini dia masih salafi, dia belum hizbi. Maknanya apa? Ya sudah, saya ta'awun sama dia. Iya dia saya ngambil ilmu dari dia dan segala macam dari dia, dia belum hizbi, dia masih salafi. La haula wa la quwata illa billah. Hada jahlun. Itu kebodohannya. Farqun beda al-hukmu alal mu'ayyan bitahzif wa tabdi' menghukumi, menfonis orang dengan hizbi, mubtadi' dengan mewaspadai penyimpangan dia. Babnya beda. menghukumi dia hizbi belum. Saya sepakat sama antum, dia belum hizbi, masih salafi. Belum mantap untuk mengatakan dia hizbi, tapi kecondongan dia kepada hizbiin sudah muncul sedikit dari kebid'ahan dan penyimpangan dia. Dalam kondisi yang semacam ini, ingkari kemungkaran dia. Ada ingkar lu mungkar. Ingkari kemungkaran dia. Yang kedua, tidak mungkin kamu jadikan sebagai teman karibmu, sahabat dekat kamu. Tidak boleh. Harus selektif, harus mencari teman yang murni, sunni, salafi. Bukan orang yang masybuh, yang enggak beres seperti itu. Saya paham ya? Tidak mungkin kamu ta'awun dakwah dan segala macamnya. Beda kan ya, Irfan? Belum tentu tatkala kita tidak ta'awun dakwah dengan si fulan, langsung diklaim dia hizbi. Tolong dipahami baik-baik. Belum tentu. Mungkin kita enggak ta'awun sama dia dikarenakan syubhatnya, dikarenakan fitnahnya, dikarenakan kemadharatannya, dikarenakan akhlaknya yang buruk, dikarenakan dia mengacau dakwah dan segala macamnya, dia masih salafi, bukan hizbi. Tapi enggak mungkin kita ta'awun sama dia. Tidak mungkin belajar sama dia. Tidak mungkin muhadharah bareng sama dia. Dan semisalnya. Hadza babun wa dzaka babun akhar. Intabi. Paham sama ya? Sebagian da'i-da'i. Sebagian ustaz. Demikian kelakuannya. Santai dia. Taklim muhadharah di tempat fulan. Kita telusuri yang ngundang linknya. Turafiyin. Linknya asokwa, kontak personnya juga demikian. Linknya panser-panser tua, semacam orang-orang dulu kayak si Jawas dan segala macamnya itu. Ada kalau itu, ketika ditegur ustaz, mereka itu salafi bukan? Iya sih masih salafi sih, tapi kan mereka kecenderungannya ke sana ustaz, bukan hizbi kan? Iya emang bukan hizbi ustaz, terus nggak boleh. La haula wala quwata illa billah ya ustaz. Menghukumi dia hizbi belum. Emang dia bukan hizbi, belum bisa kita katakan hizbi. Kontak personnya tadi ya. Bukan yang pancar tuanya, kontak dan segala macam tadi. Susah kita mengatakan dia hizbi. Tapi tindakan antum ya ustaz, yang pertama takfiru sawadihim, memperbanyak jumlah mereka. Yang kedua tazkiyatun minka lahum, itu merupakan rekomendasi kamu untuk mereka. Yang kedua, tindakan antum bukan kemudian mengingkari kemungkaran mereka, justru antum ta'awun dakwah dengan mereka. Hadza syai' wa hadza syai'. Jadi paham ya? Intabihu barakallahu fikum. Satu hal yang Allahul Musta'an lagi marak di mana-mana. Di mana-mana. Ketika kita mengatakan afwan, ya akhi, antum jangan undang si fulan ke tempat ini. Hizbi Ustaz. Aduh, hizbi. Belum tentu hizbi. Kita sengaja enggak mengundang dia ke tempat ini mungkin karena fitnahnya, mungkin karena mudharatnya, mungkin karena jeleknya akhlak, mungkin dia perusak dakwah, enggak punya hikmah dan segala macamnya. Kalau ditaruh di sini bubar dakwahmu. Hizbi belum. Sunni iya, masih ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah yang Allahul Musta'an gitu. Ya masih banyak hal yang aneh-aneh. Coba baik-baik. Terdengar khabar Ustaz Fulan tidak mau jabat tangan dengan yang lain, Ustaz Fulan yang lain. Dikomentari. Emang dia kafir? Tidak mau jabat tangan sama dia? Emang dia mubtadi? Tidak jabat tangan sama dia? Nah, cik adoi melakukannya. Kok langsung tak ujung-ujungnya pembahasan mengkafirkan, memubtadikan. Terlalu jauh ya hadza. Terlalu jauh pemahaman antum itu. Barakallahu fikum. Cek, tenang. Bukan, itu pembahasan lain. Ini bab beda. Ini pun juga bab yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Mungkin tidak mau jabat tangan dikarenakan dia orang yang fatan. Barangkali. Tukang fitnah. Tukang perusak dakwah. Dan segala macamnya. Sengaja tidak mau jabat tangan dikarenakan orang tersebut supaya dia sadar dan segala macamnya. Mungkin. Ya banyak kemungkinan. Apakah dia hizbi? Karena yakin tidak bakal mengatakan demikian. Apakah dia kafir? Apalagi mengkafirkan dia tidak bakal. Menghukumi orang hizbi, mubtadi' itu babnya berbeda. Mewaspadai penyimpangan-penyimpangan orang. Ingkarul munkar, babnya lain lagi. Faham itu? Faham ya, Fadya? Allahul Musta'an, ala hawla wa la quwwata illa billah. Nah yang bikin hati yang ngerentes itu, hal-hal yang semacam ini kok enggak difahami oleh sebagian dai gitu loh, oleh sebagian ustaz, akhirnya membuat keresahan di kalangan masyarakat. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata. Yang lebih ngeresi lagi ketika ditegur, bukan kemudian rujuk tapi malah ngamuk-ngamuk gitu loh, ya kan. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau seandainya ditekan dengan prinsipnya mereka sendiri, ana yakin enggak bakal mereka terapkan dalam semua keadaan. Yakin enggak bakal mau. Yakin yang mereka terapkan pada pihak-pihak yang mengundang maslahat. Yakin. Ada maslahatnya? Ahlan wasahlan. Enggak ada. Ngapain? Ya apa ya? Udah ngeyu. Ya apa ya? Saya tanya sama haula itu. Mungkin antum ta'awun dakwah dengan orang-orang yang arogan mencaci maki para ulama itu, yang dengan arogansinya menghisbikan semua para ulama, menghisbikan semua para dai, menghisbikan semua para ustadz itu, juru fitnah-fitnah itu, mungkin ta'awun sama mereka? Jawabannya, tidak bakal. Ya enggak mungkin ta'awun sama haula itu, mereka orang ngawo dan segala macamnya. Sunni apa salafi? Salafi apa hizbi? Hizbi? Kok berani antum menghizbikan mereka? Siapa yang menghizbikan mereka? Ya belum hizbi, salafi. Loh kenapa gak tahu bareng sama mereka kalau dia salafi? Jawabannya gampang. Gak ada maslahatnya masalahnya. Itu kuncinya ya kan? Gak ada maslahat duniawianya. Kenapa dia bedakan antara link sururiin dengan link hadadiin? Kenapa? Maslahat. Maslahat barakallahu fikum. Kalau hadadin, wah, terlalu arogan. Kalau lim sururin, nah ini enak ini. Barakallahu fikum. Hah? Segerin yang hati ini. Barakallahu fikum. Lepas ketika ditegas apa mereka hisbin? Enggak lah. Yang ini apakah juga hisbin? Enggak dah hisbin. Sama-sama salafi. Dengan kaidahnya antum mestinya antum ta'amud dengan mereka semua. Mestinya. Nyatanya dipilah-pilah. Apa itu yang namanya manhaj? La, itu penyimpangan. Barakallahu fikum. Atau marhamni baik-baik kan ulama jazakumullah hal-hal semacam ini. Dan seingat saya, wallah alam bisawab ikhwan ya. Tema-tema semacam ini setahu saya kok disampaikan tahun 90-an ya, ikhwan. Zaman dulu kita orang masih jadi santri. Perasaan saya sering saya menyampaikan semacam ini gitu loh. Nyampaikan di halakoh-halakoh dan segala macamnya ketika dulu ramai-ramai terkait dengan sururin dan segala macam, ya gini-gini yang kita sampaikan. Tapi subhanallah di tahun 2000-an ini kok muncul lagi yang aneh-aneh seperti itu ya kan. Wallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Intabihu barakallahu fikum. Ini saya sampaikan untuk kewaspadaan. Sekarang ini pintu-pintu penyimpangan ya kana fitnah azakumullah sangat samar barakallahu fik. Maka lihat. Apakah radio Rojak radionya mereka sururin? Takon lagi itu loh. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'a di majlis ini, di kursi ini, di meja ini, di masjid ini sudah ditanya tentang masalah itu dan tegas jawabannya. Kok takon lagi? Cik tegele gitu loh dia. Kok tanya lagi? Atau enggak merasa mantap dengan fatwanya para ulama? Atau memang enggak sesuai dengan harapan antum? La haula wala quwata illa billah. Seorang alim besar semacam Syekh Ubaid Al-Jabiri min kibar ulama di zaman sekarang ini. Saya kurang mantap juga. La haula wala quwata illa billah. Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala pun juga sudah menyatakan statementnya dengan jelas. Sedikit bocoran. Harakallah itu. Jelas. Terekam. Ketika tanyakan tentang radio ini, sampaikan kepada beliau tentang siapa yang pengampunya, siapa yang mengisi dan segala macamnya. Disampaikan orang semacamnya di Jawa terkait dengan Ali Hasan Abdul Hamid dan segala macamnya. Orang-orang haula itu. Dia mengatakan, man yahtarimu manhajahu wa aqidatahu la yastaji'u min hadhi. Orang yang menghormati akidahnya, yang menghormati manhajnya, tidak bakal mendengarkan radio semacam itu. Waman la yubali yasma. Yang enggak peduli dengan agamanya, enggak peduli dengan akidah dan manhajnya, dia akan mendengarkan. Barakallahu. Tegas mengatakan istanibu hadirita, jauhi radio ini. Masih kurang puas juga rupanya. Allahu musta'an. Dan ada yang enggak puas. Ada yang enggak puas, barakallahu. Bukan dari seluruh jin. Ada yang enggak puas. La haula wala quwata illa billah. Nah kalau kemudian kalamnya kibar ulama semacam beliau-beliau itu kamunya enggak mantap, tanya sama saya. Duh, dipertanyakan ini antum ini. Nah, ada apa kok tanya sama saya ini? Siapa saya? Nah, para ulama besar sudah bicara langsung lagi alasami waras. Alasami wala'in sama mereka. Terima. Susahnya apa sih enggak mendengarkan radio rusak? Susahnya apa sih mendengarkan radio rusak? Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Indah ya, Pak ya. Barakallahu. Sedikit bocoran. Itu sedikit bocoran dari beliau hafizahullah taala wa ra'ah. Gitu ya. Nah. Ada salah satu kata ikhwa, ada salah satu kata ikhwan salafi yang muncul syubhat dalam dirinya. Katanya, kenapa ikhwan-ikhwan salafi tempat kita tidak mau mengajak atau dekat orang-orang masyarakat mohon nasihatnya? Siapa bilang? Ini sesuatu yang biasa dimunculkan oleh harakiyin sururiyin terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka itu orangnya kaku, orangnya itu keras, jamaah tabdi. Bahkan saya mengatakan mereka itu FPI. Itu ya kan? Sawak bener. Mereka ke FPI dan segala macamnya. Orangnya itu tidak ada basa-basi. Tidak ada. Itu yang mengatakan demikian hizbiyin sururiyin. Ya. Siapa bilang? Ahlussunnah salafiyin adalah orang yang paling arhamun nasi bin nas. Orang yang paling rahmah kepada semua pihak. Barakallahu. Siapa bilang? Hadahu. Ada lagi yang melapor. Anu, sebagian ikhwan ada yang bilang itu salafiyin ahlussunnah itu. Apa namanya, kalau bicara gak pernah tasabut, gak pernah tabayun dulu, asal sampaikan jakob dan segala macamnya. Siapa bilang? Disempat disampaikan di hadapannya Syekh Rabi bin Hadi, hadithahullah ta'ala wala tahun 90-an dulu. Yang menyampaikan ada orangnya. Saya tahu orangnya. Anda juga tahu orangnya. Ya Syekh, ini salafi ini nih, apa namanya, salafi ini nih, orangnya gak tabayun, gak tasabut dan segala macamnya. Mereka gampang memvonis orang lain dan segala macam dengan tabayun dan tasabut. Marah sih. Siapa bilang? Ahlus sunnah salafiyin asyadun nasi tasabut. Ahlus sunnah itu orang yang paling kuat dalam tabayun, dalam tasabut. Barakallahu fikum. Siapa bilang? Barakallahu fikum. Ya kalau ada satu dua orang itu person. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ada lagi yang komentar menjelajahkan salafi dan sunnah. Ya Syekh, laki-laki yang disampaikan baru salafi lagi. Ya Syekh, ini orang-orang apa ahlu sunnah salafi ini tuh mereka membicarakan terkait dengan ahlul bid'ah, mentahdzir ahlul bid'ah dan segala macamnya. Mereka tuh orang-orang awam, belajar akidah belum becus dan segala macamnya. Marah beliau. Hah? Dia bisa mentahdir umat dari ahlul bid'ah dan paham akidah. Undang maksudnya ya sih, dia begini. Heh? Bahwa digitu kan sama sih. Bocoran yang kedua. Barakallah itu. Nama ya, Pak. Heh? Itu tuduhan yang miring terkait dengan ahlus sunnah salafiyin ya, Pak. Mana mungkin dia bisa membicarakan tentang bid'ah, mentahdir umat dari ahlul bid'ah dan segala macamnya, tapi tidak pernah belajar akidah. Ya gak mungkin tak. Mestinya dia sudah punya pemahaman akidah yang benar dan segala macamnya. Sehingga dia menyampaikan tanah-tanah bid'ah dan ahlul bid'ah. Langsung dimarahi. Saya tahu orangnya. Entah tak juga tahu orangnya ya kan. Allah musta'an. Wala hawla wala quwata illa billah. Ya bikin kita aneh. Kenapa? Kenapa? Kok nadanya itu sentimen kepada salafiyin gitu loh. Kenapa nadanya kok selalu menyudutkan salafiyin? Yang salahkan ahlus sunnah salafiyin. Kenapa? Kok lesannya tajam banget terkait dengan ahlus sunnah salafiyin? Kenapa? Tapi giliran menyuarakan al-haq, loyo, kelu. Giliran menerangkan kepada umat tentang bahaya-bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada, loyo, kelu. Tidak ada bicara sama sekali. Tapi ketika membicarakan Rasulullah Salafi, tajamnya. Ya, luar biasa ya. Ini yang dikatakan tadi, khudlanul haqqi wa ahlih. Membikin rendah, membikin hina al-haq dan ahlul haq. Itu merupakan sifatnya orang-orang yang mulai nampak padanya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Hati-hati. Barakallahu fikum. Waspada. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.